والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Kita kemarin sampai pada pembahasan mauqiful ulama minat tauhid, sikap para ulama terhadap permasalahan tauhid. Setelah kita diajari oleh beliau tauhid itu apa, kemudian kedudukan tauhid dalam agama kita itu letaknya di mana, apa arti pentingnya dan apa saja keutamaan-keutamaan tauhid, sudah diajarkan beliau di awal-awal, sehingga kita mengetahui persis bahwa tauhid itu perkara yang menjadi kunci dari agama ini. Orang yang kehilangan tauhid seperti pohon kehilangan akar, seperti rumah kehilangan pondasi, seperti badan atau jasad kehilangan ruh, dan seperti badan kehilangan kepala. Enggak ada artinya sama sekali agama seorang tanpa dia memiliki tauhid. Baiknya kayak apapun amal yang dia miliki berkaitan dengan amal muamalah kehidupan manusia, sebagaimana telah kita contohkan banyak contoh dari kehidupan di zaman Rasulullah SAW. Ibnu Jud'an itu kalau orang sekarang bilang sosialis, ya sangat sosialis, artinya sangat sosial, super sosial. Kalau orang-orang liberal bilang bahwa yang penting amal soleh itu amal sosial, atau amal soleh itu ya amal sosial itu. Sehingga kalau orang baik di tengah-tengah masyarakat, berarti ya sudah dia itu adalah baik. Adapun Islam tidak. Baik pertama itu baik kepada Allah Ta'ala, wujudnya mentauhidkan Allah. Kebaikan kepada makhluk itu cabang daripada kebaikan kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak punya kebaikan kepada Allah, semua kebaikan kepada makhluk enggak dianggap oleh Allah, enggak dianggap. Ibnu Jud'an, orang yang super dermawan, kalau dia mau nyuguh tamu saja mangkoknya harus diraih dengan tangga, sehingga super dermawan sangat sosial kalau dibilang amal sosial. Tapi Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga karena tidak punya tauhid. Abu Thalib, bagaimana perjuangannya membela keponakannya Rasulullah Muhammad SAW dalam berdakwah. Tapi betapapun hebatnya pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah, beliau bukan berangkat dari beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, sehingga tertuntut kewajiban membela dakwah keponakannya, dakwah tauhid. Enggak. Karena statusnya semata-mata keponakan beliau, dan beliau tokoh, agar menempati ketokohannya yang disegani oleh manusia. Tapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib, dia tidak mengucapkan syahadat. tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka thalib min ahlin nar, termasuk penduduk neraka. Maka kita tahu bahwa tauhid ini pegang kunci. Para ulama, orang-orang Allah berikan ilmu tentang agama ini, dalam mensikapi tauhid ini macam-macam. Karena ulama sendiri memang bermacam-macam. Ada ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Ada ulama yang benar-benar pewaris para nabi. Ada ulama yang bahkan dikatakan nabi du'atun ala abwabi jahannam, yang menjadi da'i-da'i yang menyuruh kepada pintu jahannam, atau a'immatud dalal, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, imam-imam yang menyesatkan. Maka mensikapi tauhid ini pun ulama macam-macam. Kemarin telah kita baca, yang pertama ini ulama yang mereka betul-betul faham tauhid. Kemudian mereka pun mendakwahkan tauhid dan memperjuangkan tauhid ini dengan penuh kesabaran, sebagaimana sabarnya para nabi dalam mengemban dakwah tauhid. Inilah ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Yang kedua, ulama yang mereka meremehkan dakwah tauhid, tidak memandang pandangan tauhid sebagaimana pandangan yang sebenarnya, tidak mendudukkan tauhid pada kedudukannya. Kalau cara uangnya itu orang wongke, tahu enggak orang wongke? Orang wongke tidak mendudukkan sebagaimana kedudukan orang yang dihadapinya. Tauhid ini menempati posisi yang sangat penting, tapi enggak ditempatkan pada tempatnya, sehingga dia meremehkan dakwah tauhid. Seakan-akan tauhid tidak memegang kunci kedudukan yang menentukan. Padahal sebagaimana beliau nukilkan ayat, kalau memang kiprah perjuangannya itu untuk meraih kekuasaan, untuk mendapatkan ini kemuliaan, itu tidak akan didapatkan kecuali dengan menegakkan tauhid, ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Kemarin kita sampai situ ya. Sekarang masuk yang ketiga. Betul. Enggak baca. Menyembunyikan ilmu yang diperintahkan Allah agar disampaikan kepada manusia. Bagi mereka adalah firman Allah, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Semestinya para dai adalah sebagaimana difirmankan Allah, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda, man katama ilman aljamahullahu bilijamin minnar, barang siapa menyembunyikan ilmu niscaya Allah akan mengekangnya dengan kekang dari api neraka. Ya, lihat sekarang yang ketiga ya kawan, macam ulama yang ketiga. Wal qismu tsalits, macam yang ketiga, minal ulama wad du'ati taraqud da'wata ila tauhidi wa muharabati wa muharabat asyirki khaufan min muhajamatin nasi lahum aw khaufan ala wadha'ifihim wa maraqisihim. Macam yang ketiga adalah ulama dan dai bukan sekedar meremehkan tauhid. Artinya bukan sekedar tidak mementingkan tauhid, tapi bahkan tarakud da'wata ila tauhid, meninggalkan dakwah mengajak manusia kepada tauhid dan meninggalkan muharabata syirki, meninggalkan memerangi kesyirikan. Qulibillah, dalam agama kita ini enggak bisa kecuali gaduh-gaduh. Enggak mungkin kita menerangkan syirik tanpa menerangkan tauhid tanpa menerangkan syirik. Enggak mungkin kita menerangkan sunnah tanpa menerangkan bid'ah. Sebagian orang tidak mau menerangkan syirik, enggak mau. Karena nanti khawatir bersinggungan dengan kepentingan banyak orang. Sebagian ini dai enggak mau menerangkan bid'ah. Pokoknya kalau udah dengar kalimat bid'ah atau nyebut bid'ah, ini kayak barang tabu. Padahal kita ini tidak mungkin mewujudkan tauhid dengan sebenarnya kecuali kita mesti tahu persis apa itu syirik. Apa itu syirik? Tidak akan sempurna sesuatu kecuali dengan lawannya, mengetahui lawannya. Orang dibilang tinggi ketika dia tahu rendah. Orang tahu terang kalau dia juga paham gelap. Ini sudah merupakan tuntutan yang demikian. Bagaimana dia tidak mau menerangkan syirik, tidak mau menerangkan bid'ah, padahal enggak mungkin orang akan bisa mewujudkan sunnah dengan baik kecuali dengan dia faham bid'ah kemudian dia tinggalkan bid'ahnya itu. Ulama dan dai yang ketiga ini dia tinggalkan tauhid dan tinggalkan memerangi kesyirikan. Kenapa? Khaufan min muhajamatin nas lahum. Khawatir atau takut dari serangan manusia terhadap mereka. Qulibillah, kehidupan kita ini hakikatnya adalah peperangan antara yang hak dengan yang batil. Iblis itu Allah berikan tangguh sampai kiamat. Dan iblis itu sudah memproklamirkan, sudah tabuh genderang perang dari awal terciptanya Adam sampai nanti hari kiamat. Dan iblis akan terus menyebar kader-kadernya, menyebar kader-kadernya. Inna iblisa arsyahu alal ma. Iblis arsnya itu, singgasananya itu di atas air. Kemudian ya ba'athu saroyah, summa ya ba'athu saroyah. Lalu iblis menyebar pasukannya, disebar untuk menyesatkan manusia. Fatanahum lah aqdamuhum fitnatan. Yang paling dekat dengan iblis kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya. Sehingga yang paling besar fitnahnya inilah yang paling dekat dengan iblis. Iblis akan terus menyebar pasukannya untuk menyesatkan manusia. Dan syaitan pasukan iblis itu minal jinnati wanas, dari kalangan manusia dan kalangan jin. Ahlul batil, mereka ini berhenti enggak atau diem enggak dari kebatilan yang ingin mereka sebarkan? Ya enggak. Enggak. Dia akan terus bergerak menerangkan menyebarkan kebatilan. Dan akan menipu ahlul haq. Bagaimana ahlul haq suruh diam dari kebenaran dan tidak membongkar kebatilannya ahlul batil? ahlul batil terus deres nyemprot kebatilannya itu tambah kencang, terus nyemprotnya itu tambah kencang, dan upaya untuk mengaburkan kebenaran tambah dahsyat. Bagaimana ahlul hak suruh diem dari menerangkan kebenaran dan membongkar kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengosongkan dunia ini dari keberadaan para ulama yang memanggul ilmu warisan Nabi. Selain menyampaikan al-haq, mereka juga orang-orang yang membongkar kebatilannya ahlul batil. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu warisan Nabi ini akan dipanggul oleh setiap orang yang adil dalam setiap generasi, yaitu para ulama. Yang para ulama ini yanfuna tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama ini dia akan menolak segala sikap ekstremnya orang-orang yang hulu, akan membongkar kebatilannya ahlul batil, dan akan meluruskan takwilnya orang-orang bodoh. Rusaknya agama itu diantaranya dari orang yang ghulu, ekstrem, orang yang memang punya niat busuk, batil, sehingga menyebarkan kebatilan, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh, sehingga tampil di tengah-tengah umat tapi bodoh, gak tahu agama. Ini ngerusak agama. Kita ini urusan dunia banyak yang gak berani untuk tampil jadi jagoan disiplin ilmu. Ada gak bakul tempe tukang becak dan tampil ceramah di depan dokter spesialis atau seakan dokter spesialis? Wah, dikeperui sama orang. Gak berani. Tapi bagian agama, wow, yang penting pinter ngomong, kemudian rocos terus tanpa ada saringannya, dan dianggap soal agama bebas, siapapun bebas bicara. Padahal kita ini dalam masalah disiplin ilmu itu hampir tidak ada orang berani, kecuali memang faknya, jurusannya, sehingga dia bicara betul dengan ilmu. Tapi bagian agama seakan gak pakai kaidah ilmiah, seakan gak butuh kaidah ilmiah. Padahal ini tentunya lebih hati-hati. Kalau urusan dunia, kerugiannya atau fatalnya selesai urusan dunia. Tapi urusan agama panjang sampai akhirat kelak. Mestinya spekulasinya harus betul-betul dinolkan. Bagaimana dia jangan sampai pernah spekulasi dalam urusan agama. Jangan spektakuler dalam urusan ini agama, yang urusannya panjang. Alhamdulillah, mereka ulama ini dia tidak, atau mereka meninggalkan dakwah tauhid karena takut serangan manusia. Padahal seorang mukmin hizbullah harusnya apa yang dikatakan Allah, la yakhafu illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah diantara yang menyebabkan sebagian orang, mereka ini diam terhadap perkara yang hak, mendiamkan kebatilan karena takut dari serangan manusia. Aw khaufan min madhaifihim wa maraqisihim, atau takut berkaitan dengan profesi dia terancam, jabatan dia terancam, kedudukan dia terancam. Kaum muslimin yang tidak punya jiwa pejuang sering mencari amannya. Artinya aman itu ya untuk mengamankan dunianya. Kalau sudah pegang jabatan, pegang peran, harusnya kalau mental pejuang, mumpung saya pegang kedudukan, mumpung saya ya ini pegang peranan, mumpung saya punya posisi, Sehingga ibaratnya macan itu masih macan galak dan ditakuti. Nanti kalau udah pensiun, sudah masuk kota, udah gak punya peran lagi, seandainya dia kayak macan, macan ompong, sudah orang gak ada takut lagi. Beda dengan ketika masih punya kedudukan. Seringnya orang dia menyelamatkan kedudukannya itu, kemudian takut bicara Islam, takut membawa Islam, takut nanti digelari macam-macam, takut nanti diomong macam-macam. Lawong setannya saja itu dia gak takut untuk terus melancarkan kebatilan, bagaimana yang muslim dia kemudian dibayang-bayangi takut berkaitan dengan kedudukannya, hilangnya kedudukan, hilangnya jabatan, hilangnya pekerjaan karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu untuk berujung pada jahanam itu mati-matian perjuangannya, bagaimana orang yang ujungnya surga kemudian dia ingin cari amannya dan tidak ini ada nilai juangnya dalam rangka untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Fakatamul ilma alladhi amarahumullahu bitablighihin nas linnas. Akhirnya rasa takutnya dia dari serangan manusia, rasa takutnya dia kehilangan jabatan, kehilangan kedudukannya, kehilangan pekerjaannya dan semisalnya, membuat mereka menyembunyikan ilmu. Atau kadang-kadang juga pertimbangan ketokohan. Penyakit tokoh itu ikhwan, sok ngemong. Sok ngemong. Artinya ngemongnya itu akhirnya, ya ini supaya bisa diakui oleh segala golongan. Bagaimana kita ingin diridhai oleh segala golongan, kalau golongan-golongan itu golongan yang sesat. Yang ada itu mestinya hanya kamus cari ridhanya Allah atau cari ridhanya manusia. Kalau ridhanya manusia, kata Imam Syafi'i, ridhanas ghayatun la tudrak. Ridhanya manusia itu tujuan yang tidak pernah mungkin tercapai. Antum gak mungkin ingin diridhai oleh semua kalangan, gak mungkin. Apa antum pengen diridhai oleh Abu Jahal sekaligus diridhai Rasulullah SAW? Gak mungkin. Apa antum pengen diridhai oleh iblis dan sekaligus diridhai oleh Allah Ta'ala? Gak mungkin. Mesti harus menentukan mana yang antum akan perjelas cari ridhanya itu. Kalau cari ridhanya manusia, semuanya pengen ridho, gak mungkin. Kayak cerita yang sudah pernah atau dan sering disampaikan, ini orang tua dan anak yang naik apa? Keledai. Udah begitu. Ditumpai wong siji, ditumpai anake orang komentar, tumpai bapake ya orang komentar, tumpai wong loro ya komentar, ra ditumpai ya komentar. Pokoknya semuanya terus komentar terus. Pusing sendiri dan bingung. Itu kalau antum cari komentarnya manusia. Tapi kalau antum cari ridhanya Allah, gampang. Satu, Allah pengen begini, selesai. Oleh karena itulah hendaknya setiap kita memperjelas, kita ini mencari ridhanya siapa. Jangan sok kita ini main ketokohan, pengen diakui semua pihak, biar dianggap sebagai bapak tokoh atau bapak kita, ini mengayomi semua kita, lalu gak ada sikap dengan kebatilan dan bahkan cenderung menghindar dari kebenaran, biar orang-orang yang alil batil merasa juga ini diayomi atau merasa ini ada terasa nuansa ketokohannya. Gak bisa, sehingga nanti dia tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Anda kalau pengen diakui semuanya, berarti harus diam dari semua kemungkaran-kemungkaran yang ada. kemungkarannya ahlul al-dalal, kemungkarannya firaqud dalah, antono diam semuanya. Dan bahkan diam pula menerangkan al-haq. Karena kalau menerangkan tauhid pasti akan menerangkan syirik, menerangkan sunnah pasti menerangkan bid'ah. Kalau antum terangkan mereka tidak akan ridha, akhirnya korban, dia sendiri jadi korban. Kasihan yang seperti ini. Sehingga harus kita perjelas sikap mana yang akan kita tuju. Mereka pun menyembunyikan ilmu yang Allah perintahkan untuk sampaikan kepada manusia. Wa haqqo alaihim qauluhu ta'ala, orang yang menyembunyikan ilmu ini maka dia pun terkena firman Allah Ta'ala, innal ladhina yaktumuna ma'angsalna minal bayinat wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka yaktumuna ma'angsalna minal bayinat, orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bayinat, yakni dari keterangan-keterangan yang jelas, dari ilmu yang telah Allah turunkan, wal huda, dan mereka menyembunyikan petunjuk Allah Ta'ala setelah dijelaskan segamblang-gamblangnya oleh Allah kepada manusia dalam kitab. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ini, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah dan orang-orang yang melaknat, melaknat mereka. Mereka dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh makhluk-makhluk Allah yang melaknat orang yang menyembunyikan, yaitu ilmu yang mestinya disampaikan kepada manusia. Dan biasanya semuanya karena pertimbangan dunia, pertimbangan jabatan, pertimbangan harta, pertimbangan ketokohan, pertimbangan segala macam masalah dunia. Berdampak kemudian dia sembunyikan, yaitu al-haq. Wa qala Allah fi haqqid du'ah. Dan Allah berfirman berkaitan dengan ini apa yang mestinya dimiliki oleh seorang dai. Karakter apa, sifat yang bagaimana yang mestinya dimiliki seorang dai. Apa itu? Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan ilallah. Seorang dai yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuballighuna risalatillah, orang-orang yang mereka menyampaikan risalah Allah taala, para dai, ini para nabi dan para dai, mereka ini wa yakhshawnahu, mereka adalah orang-orang yang semata-mata hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya mereka itu kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidak ada yang mereka takutkan seorang pun kecuali hanya Allah Taala. Karena amanahnya adalah menyampaikan risalah. Dan kalau dia menyembunyikan risalah, dia akan berhadapan dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi murkanya Allah Taala. Seandainya dia diridai oleh Allah Taala, cukup ridhanya Allah buat dia, walaupun seluruh manusia enggak ridha dengan dia. Karena apa yang dia dapatkan dari Allah itu mencukupi semua yang hilang dari manusia. Tapi kalau Anda kehilangan Allah, dunia dan seisinya tidak akan bisa menjadi pengganti apa yang hilang dari Allah Ta'ala. Kalau Anda kehilangan dunia dan seisinya, dan Anda mendapatkan apa yang di sisi Allah, cukup buat Anda. Tapi Anda kehilangan Allah dan apa yang di sisi Allah, maka dunia dan seisinya tidak bisa menggantikan apa yang hilang dari Anda, itu Allah, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya perkataan tadi itu umpamanya antum kehilangan semua manusia, enggak ada orang yang mau mendekat Anda. Semua manusia menjauhi Anda, tapi Anda dekat dengan Allah, Anda punya hati yang menyatu dengan keagungan Allah Taala, Anda cukup Dengan dekat dengan Allah, enggak butuh dengan manusia. Hati Anda akan bisa berbahagia. Hati Anda akan bisa berbahagia dengan dekat kepada Allah Ta'ala, walaupun semua manusia lari dari Anda. Tapi kalau Anda dilaknat Allah, hati Anda kosong dari Allah, walaupun seluruh dunia itu ini berada di sekitar Anda, enggak mencukupi. Enggak akan bisa menggantikan hilangnya Allah Ta'ala. Hati Anda tidak akan pernah bisa bahagia, tenang yang sebenarnya. Kalau kehilangan Allah, walaupun bersama Anda dunia dan seisinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man katama ilman aljamahullahu bilijami min nar, barang siapa menyembunyikan ilmu, Allah akan ini seret dia dengan tali dari neraka. Allah akan Allah akan tali dia, Allah akan kekang dia dengan tali kekang dari neraka. Akan diseret Allah, ini dilimparkan ke dalam jahanam dengan sebab dia itu menyembunyikan yaitu ilmu. Beda ikhwan antara menyembunyikan ilmu dengan menunda menjelaskan. Kalau menunda penjelasan ilmu itu bukan menyembunyikan, tapi belum waktunya ini disampaikan kepadanya. Tapi kalau menyembunyikan, harusnya sudah disampaikan, harusnya itu diterangkan, tapi karena kepentingan dunia maka dia sembunyikan. Ini menyembunyikan. Contoh antara menyembunyikan dengan ya ini menunda. Ada orang masih baru ngaji, baru mintip-mintip ngajinya, baru datang pengajian. Akidahnya masih murakbal, agamanya masih muat maut, gak karuan. Terus langsung pertanyaannya, Ustaz, bagaimana hukum catur dan hukum musik? Ini tahapannya udah meloncat kesekian. Harusnya dia yang dibenahi dulu tauhidnya, akidahnya, pikiran yang genah dulu, yang ini nanti. Menunda menjelaskan yang ini itu bukan menyembunyikan, tapi menunda karena orang ini belum layak diterangkan hal-hal yang seperti itu, masih ada yang lebih penting untuk diterima oleh dia. Kalau menyembunyikan, umpamanya karena dia tokoh politik, dia memelihara ketokohannya, harusnya dia terangkan perkara yang menjadi kebutuhan umat yang sangat mutlak mereka harus ketahui. Tapi karena kepentingan politik, khawatir kehilangan masa, khawatir kehilangan ketenaran, khawatir hilang jabatan dan seterusnya, ini terpaksa dia sembunyikan. Gak pernah dia terangkan. Ini beda antara menyembunyikan dengan menunda, yaitu menyampaikan sebuah ilmu. Sekarang yang keempat. Mereka menyelewengkan ayat-ayat ancaman berdoa kepada selain Allah hanya untuk orang-orang musyrik. Mereka beranggapan tidak ada satupun umat Islam yang tergolong musyrik, seakan-akan mereka belum pernah mendengar firman Allah, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman yang disyirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kedzaliman di sini artinya syirik dengan dalil firman Allah, Inna syirka adzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Menurut ayat ini, seorang muslim bisa saja terjerumus kepada perbuatan syirik sebagaimana kini banyak terjadi di negara-negara Islam. Kepada orang-orang yang membolehkan berdoa kepada selain Allah, mengubur mayit di dalam masjid, tawaf mengelilingi kubur, nadhar untuk para wali dan hal-hal lain dari perbuatan bid'ah dan mungkar. Pada mereka Rasulullah SAW memperingatkan, innama akhafu ala ummatil a'immatal mudhillin. Sesungguhnya aku sangat khawatir atas umatku adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Salah seorang syekh Universitas Al-Azhar terdahulu pernah ditanya tentang bolehnya sholat menghadap kuburan. Kemudian syekh tersebut berkata, mengapa tidak dibolehkan sholat menghadap kubur? Padahal Rasulullah SAW dikubur di dalam masjid dan orang-orang sholat menghadap kuburannya. Harus diingat bahwa Rasulullah SAW tidak dikubur di dalam masjidnya, tetapi beliau dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW larang sholat menghadap kuburan. Dan sebagian dari doa Rasulullah SAW adalah, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya, yang tidak aku ajarkan kepada orang lain dan yang tidak aku amalkan, serta yang tidak menggantikan akhlak-akhlakku yang buruk menjadi baik. Demikian menurut keterangan Al-Manawi. Ya, kita lihat sekarang poin yang keempat. Al-Qismu Rabi, macam yang keempat dari macam-macam ulama dalam sikapi tauhid, adalah minal ulama wal masayikh man yu'aridu da'wata ila tauhidillahi fi du'ai wahdah. Ini para ulama dan para syekh yang mereka itu bukan sekedar meremehkan dakwah tauhid, bukan sekedar menyembunyikan dakwah tauhid, tapi tingkatannya sudah menjadi penentang, menentang, menghadang dakwah tauhid sehingga menjadi penghalang ini dakwah tauhid, melakukan serangan-serangan kepada ini dakwah tauhid. Fi du'a'illahi wahdah, itu menentang dalam perkara semata-mata mempersembahkan doa hanya kepada Allah saja. Wa adami du'ai ghairillahi minal awliya wal anbiya minal anbiya wal awliya wal amwat. Dan menentang pula ini ketidakbolehan berdoa kepada selain Allah dari nabi, wali, ini dan orang yang sudah mati. Tauhid menuntut berdoa hanya kepada Allah. Gak boleh kepada selain Allah, baik selain Allah itu dia yakini istiqlalan, dia yakini mandiri seperti Allah yang menghidupkan, mematikan, kemudian memberi rezeki dan sebagainya, atau dia yakini sebagai tawasulan, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak boleh doa dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Maka mereka tentang itu akidah tauhid, yang nanti berikutnya akan ada keterangan masalah Wahabi dengan istilah ini akidahnya Wahabi, ini ayatnya dibawakan Wahabi, ini hadisnya Wahabi, sehingga intinya memerangi syirik, memerangi bid'ah itu langsung capnya itu Wahabi, capnya Wahabi. Gak mau tahu tentang dalil, pokoknya menyelisih adat istiadat, menyelisih kebiasaan mereka, menentang apa yang sudah ada pada mereka, itu dianggap adalah ini kemudian Wahabi. Kenapa dengan Wahabi? Karena untuk membuat manusia lari. Kalau dikatakan mereka itu orang yang mengajak kepada kemurnian Islam, oh masyarakat malah ikut nanti. Oh mereka mengajak pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, oh nanti masyarakat malah ikut mereka. Tapi untuk membuat manusia lari seakan-akan aliran sesat Wahabi, sehingga seakan-akan bahwa yang seperti ini dakwah tauhid, dakwah sunnah, anti syirik, anti bid'ah, itu adalah pemikiran Wahabi, pemikiran sesat yang dikeluarkan oleh seorang yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini upayanya adalah untuk membuat manusia lari. Kemudian, kenapa mereka menentang? Li'annahum yujizuna dalik. Karena mereka membolehkan ini berdoa kepada selain Allah, kepada mayit-mayit, kepada wali-wali yang sudah meninggal. wayasrifuna wasrifuna al-ayat al-waridah fi tahdhiri min du'a'i ghairillah, dan mereka pun memalingkan ayat-ayat yang berbicara tentang larangan, peringatan dari berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang banyak memberikan larangan-larangan berdoa kepada selain Allah seakan-akan enggak pernah mereka lewati dan enggak pernah diungkap, enggak pernah diterangkan, atau mereka ya ini palingkan kepada apa yang mereka kendaki. Fi haqqil musyrikin, yang ayat itu berkaitan dengan pembicaraan tentang orang-orang musyrik yang dibongkar syiriknya oleh Allah Ta'ala, yang diperangi oleh Allah Ta'ala. Wa annahu la yujad ahadun minal muslimin dakhilan fi syirki, dan seakan-akan dalam pandangan mereka itu enggak mungkin ada orang Islam yang mereka itu melakukan perbuatan syirik. Sekarang dengan logika dulu ajalah, kira-kira ada enggak orang yang mengaku Islam dan mereka itu terjerumus dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam? Kira-kira mungkin enggak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Karena orang yang tidak tahu alias bodoh itu sangat mungkin terjerumus dalam perkara yang dia bodoh tentang perkara itu. Bodoh tentang syirik, bodoh tentang bid'ah, bodoh tentang hal yang bertentangan dengan Islam. Apalagi kita, para sahabat yang bersama Nabi, mereka hampir terjerumus dalam perbuatan syirkun akbar. Sebagian mereka memiliki perangai jahiliyah, akhlak yang bertentangan dengan Islam dan diingkari oleh Nabi. Contoh yang sudah kita sampaikan kemarin insyaallah juga, Bani Israel yang bersama Nabiullah Musa, dia muslim, dia mukmin bersama dengan Nabi, bahkan baru saja mata kepalanya ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun di lautan. Begitu melewati perkampungan musyrikin, mereka memiliki berhala-berhala yang disembah. Maka apa yang mereka minta, ikhwan, ya Musa, ija'allana ilahan kama lahum alihatum, qala innakum qawmun tajahlu. Ya Musa, buatkan untuk kami ini sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Kata Musa, kalian memang kaum yang bodoh. Sehingga kebodohan mereka hampir-hampir menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik, seandainya tidak langsung kemudian diingkari Nabiullah Musa. Di zaman Rasulullah SAW, Abi Waqid Al-Laitsi, seorang yang baru saja masuk Islam pada waktu Fathul Makkah, lalu langsung diajak oleh Nabi rombongan Quraisy bergabung menjadi pasukan untuk memerangi suku Hawazin di lembah Hunain. Satu di antara kisah yang ada di lembah Hunain, orang-orang musyrikin dari suku Hawazin atau di lembah Hunain memiliki pohon yang dikeramatkan, biasa mereka ngalap berkah, iktikaf di situ, menggantungkan senjata untuk mendapatkan berkahnya pohon tersebut. Abi Waqid Al-Laitsi melihat seperti itu kok kayaknya bagus kalau dimiliki oleh muslimin. Maka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwad kama lahum dzatu anwad. Nabi pun kemudian terheran, Allahu Akbar. Nabi terheran, inna sunan, itu tradisinya orang musyrik. Kultum kama qalat Banu Israel, apa yang kamu katakan, yang kamu minta itu persis permintaan Bani Israel, minta kepada Musa dibuatkan ilahan, dibuatkan ilah seperti orang-orang musyrik punya ilah itu. Hampir-hampir ini adalah perbuatan syirkun akbar yang terjerumus ke dalamnya seandainya Nabi tidak mengingkarinya. Artinya sangat mungkin orang yang bodoh itu terjerumus dalam perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Abu Dzar pernah merendahkan Bilal kalau tidak keliru, pernah merendahkan enggak, pernah berselisih antara dua orang sahabat, kemudian dia rendahkan temannya itu. Apa kata Nabi? Fika khoslatun min khisalil jahiliyah. Dalam dirimu masih ada perangai jahiliyah. Artinya sangat mungkin orang yang mereka itu mengaku muslim, mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam, termasuk diantaranya syirik. Masih sangat mungkin muslimin dengan Islamnya terjerumus dalam perbuatan syirik. Seandainya mereka kekeh gak mungkin muslimin itu terjerumus dalam syirik, oh ini mungkin salah pengertian apa itu syirik dan apa itu tauhid. Sebagaimana sebagian besar muslimin kita ini yang namanya bertauhid itu kalau sudah percaya kepada Tuhan, sehingga kalau tidak percaya namanya PKI, kalau percaya namanya muwahhid. Kalau hanya begitu, maka semua manusia yang punya kepercayaan dengan Tuhan ini ahli tauhid. Oh, ternyata pengertian tauhidnya yang geseh, yang gak benar. Makanya gak mungkin muslim itu musyrik karena sudah punya keyakinan tentang Allah. Oh, ternyata pengertiannya yang gak sama. Makanya gak gaduk-gaduk. Mulane ratau ketemu, memang beda pengertiannya. Sedangkan tauhid itu bukan sekedar percaya kepada Allah. Kalau hanya percaya kepada Allah, musyrikin Quraisy mereka ahli tauhid, ternyata mereka musyrik. Tauhid itu tuntutan totalitas memberikan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fenomena ini bisa dibuktikan dalam kenyataan kaum muslimin yang ada. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Artinya ada orang yang mereka menyangka dirinya beriman dan mereka campur dengan syirik. Yang Allah inginkan adalah iman yang tidak dicampur dengan syirik bentuk apapun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bagi mereka adalah keamanan dan petunjuk. Sudah kita terangkan pada pembahasan ayat yang lalu. Dan prakteknya banyak kita jumpai. Sekarang adalah syirik. Sekarang pertanyaannya, ada enggak muslimin yang masih suka jampi perdukunan, masih suka jimat-jimat, masih suka main pelet, ada enggak? Oh, seambret dukunnya aja kadang Pak Haji. Ini menunjukkan bahwasanya memang masih banyak. Kalau Nabi mengatakan la'anallah man dhabaha li ghairillah, laknat Allah pada orang yang mereka menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah. Larungan segoro kidul. Mereka orang Hindu atau muslimin? Muslimin. Menyembelih ayam atau kerbau atau binatang yang lainnya disajenkan kepada penunggu Gunung Merapi. Mereka orang Hindu atau muslimin? Muslimin. Yang mereka masih kasih sajen-sajen di pohon keramat, tempat keramat. Mereka kalau dilihat KTP-nya rata-rata muslimin. Artinya memang kenyataannya masih banyak muslimin yang mereka tenggelam dalam praktek-praktek kesyirikan, syirik-syirik yang besar sekalipun. Sehingga ini adalah wakil kenyataan yang ada. Sangat mungkin orang yang mereka muslim tapi melakukan praktek-praktek kesyirikan. Ada enggak orang-orang Indonesia yang masih banyak perbuatannya menyelisih prinsip-prinsip, yaitu aturan Indonesia? Ada enggak? Saabrek, bladrek, Artinya kalau orang yang terikat dengan Indonesia banyak yang menyimpang, sama dengan orang yang mengatakan dirinya Muslim menyimpang dari Islam, mesti sangat banyak. Sangat banyak. Artinya bukan hal yang mustahil. Fasyirku hasbul ayati qad yaqau fil muslim wal mu'min kama huwa al waqi' al an fi katsir min biladil islamiyah. Syirik sebagaimana dalam ayat di atas, maka seorang muslim yang mengatakan dirinya mukmin itu terkadang terjatuh dalam berbagai macam perbuatan syirik sebagaimana waqi' kenyataan yang ada di banyak negeri kaum muslimin. Wa haula illadina yubihuna linnasi du'a'a ghairillah. Dan orang-orang atau para ulama yang mereka membolehkan manusia berdoa kepada selain Allah, wa dafnu fil masjid, dan membolehkan mengubur di masjid-masjid. Bahkan menjadi budaya kalau merasa tokoh atau ditokohkan, abalnya dikuburkan di masjid. Malah bisa jadi alasannya itiba kepada Rasulullah SAW yang dikubur di masjid. Dan akan semakin angker kalau masjid itu ada kuburannya sang ustadz atau sang wali, sang ini kiai. Sehingga orang justru yang menjadi tujuan hatinya bukan masjidnya, tapi kuburannya. Orang berbondong-bondong ke Surabaya Sunan Ampel itu pengen sholat keutamaan masjid di Sunan Ampel atau karena ada kuburannya? Hah? Yang dituju masjid Ampelnya atau kuburannya? Kuburannya. Mending gak sholat daripada gak itikaf di depan kuburan Sunan Ampel. Ini lebih diutamakan dibandingkan dengan hal yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat muslim kita ini kenyataannya begitu. Kalau berkaitan dengan hak-haknya Allah, alah haknya Allah disamping-sampingkan enggak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan haknya selain Allah lebih diutamakan. Ingin memelihara budaya yang dianggap agama, katakanlah kayak budaya-budaya 7 hari segala macam tiap malam terus pitung dinanan, itu mending nggak sholat isya, nggak jamaah, nggak apa-apa, atau bahkan meninggalkan sah nggak apa-apa daripada nggak hadir di sini. Kalau nggak hadir diceng sama masyarakat, kalau nggak sholat nggak apa-apa, nggak ada yang komen sama sekali. Kenyataannya begitu. Demikian pula berkaitan dengan hak-haknya Allah Ta'ala. Hati mereka lebih terpaut kepada, lebih terkait kepada perkara-perkara yang sungguhnya ya ini merupakan penyimpangan dari agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa tawaf haul al-kubur, dan tawaf di sekitar kubur. Wa nudhur lil-awliya, bernazar untuk para wali. Wa ghairiha minal bid'ah wal munkarat, dan yang lainnya dari perkara-perkara bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran. Qad hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum, sungguh Nabi telah memperingatkan mereka dengan perkataannya, inna ma akhafu ala ummati al a'immatal mudhillin, yang aku khawatirkan menimpa umatku ini pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pintarnya yang modalnya itu pintar ngomong, kemudian bisa menggiring manusia dengan omongannya itu. Karena memang innal minal bayani la sihra, sesungguhnya dari penjelasan itu sungguh merupakan sihir yang bisa menyihir manusia. Sedangkan awam itu yang dilihat pintar ngomongnya, ujos masya Allah weibat pointer, tapi walaupun ulama plegak-plegu dianggap goblok. Ada enggak ikhwan profesor yang plegak-plegu kalau ngomong? Banyak. Profesor ngomong angel. Tapi ada orang bodoh, ilmunya ya ada ilmunya dikit-dikit, tapi ngomongnya ngungkuli kayak profesor. Orang awam taunya pinter itu ya pinter ngomong. sehingga enggak ada pertimbangan ilmiahnya kurang. Beda dengan orang perhatian dengan ilmu, yang diperhatikan itu ilmu hakikat ilmunya, bukan tampilan pintar ngomongnya. Berapa banyak syekh-syekh, profesor, ya profesor dunia agama sama aja, syekh-syekh yang secara kalau ngomong enggak pintar, tapi kalau sudah bicara suatu pembahasan, oh dia akan bahas dengan dakik, dengan mendalam, dengan rinci. Syekh Rashid Ridho itu konon kalau ceramah itu, aduh kayak orang mungkin bosan, bentar aja juga. Tapi kalau sudah menjawab permasalahan, sampai dakik terus pembahasannya mendalam. Ini ulama. Bicara satu masalah dia akan betul-betul bisa dakik, faham, jelas. Tapi kalau orang-orang awam yang dilihat itulah penampilan ngomongnya. Wajah bahatu masyayikh al-Azhar as-sabikin ala su'ali hawala jawazi salati ila qabrin. Faqala, seorang masyayikh al-Azhar yang terdahulu, dia pernah menjawab sebuah pertanyaan tentang bolehnya salat menghadap kubur. Apa kata syekh ini? Lima dala tajus as-salatu ilal qabri. Kenapa enggak boleh? Ngapain enggak boleh? Wa hadza Rasulullah sallam fil masjid. Sedangkan Nabi itu dikuburkan di masjid. Kuburannya di dalam masjid. Wa nasu yusalluna ila qabri, dan manusia itu salat menghadap kubur ke Nabi. Dan ini menjadi alasan yang secara umum dipakai di mana-mana, bahwa larangan salat menghadap kubur dan larangan yaitu menguburkan mayat di masjid itu dibantah dengan wakil kenyataan bahwasanya kubur Nabi itu ada di masjid. Dasar Wahabi, enggak pernah lihat apa kuburnya Nabi di dalam masjid. Mbok ya pergi ke Madinah sana. Lah yang menerangkan aja ulama-ulama yang ngimami masjid Madinah, maksud enggak lihat kubur Nabi. Pembahasannya itu pembahasan ilmiah yang perlu diperhatikan. Satu, soal kuburat, soal Nabi. Nabi meninggal itu dikuburkan di kamarnya Aisyah. Kenapa di kamar Aisyah? Karena Nabi itu dikubur di mana beliau meninggal. Dan meninggalnya Nabi, wafatnya Nabi di kamarnya, di rumahnya Aisyah. Dan rumah Aisyah itu di luar masjid, bukan di dalam masjid. Sehingga ketika perluasan masjid dari zaman khalifah, yaitu Umar, sampai terus khalifah yang empat, tidak pernah memperluas masjid, memasukkan kuburan ke dalam masjid. Baru tahun 88 Al-Walid, Khalifah Al-Walid, dalam memperluas masjid, memasukkan kuburan ke dalam masjid, karena dalam pandangannya boleh jadi kebutuhan. Dan kita bisa bayangkan, coba kalau perluasan masjid itu tidak memasukkan kuburan ke masjid, itu arahnya bagaimana bisa kita bayangkan. Sedangkan jarak rumah Isa dengan ya ini masjid sangat dekat. Yang kemudian dipagar tembok tiga lapis dalam rangka untuk ya ini betul-betul manusia supaya tidak ya ini menghadap ya ini ke kubur Nabi. Masalahnya lain lagi, Masjid Nabawi nilai keberkahannya di situ, nggak bisa dipindah-pindah kemana-mana. Nilai keberkahan Masjid Nabawi ya di situ. Kemudian Nabi dikubur di mana beliau tempat, di mana beliau meninggal. Dan kalau Nabi kemudian dikuburkan di luar, boleh jadi fitnahnya bisa jauh lebih besar. Intinya pokoknya itu nggak ada alasan untuk menyatukan kubur dengan masjid kecuali Nabi ini. Ibaratnya ini kekhususan, pengecualian. Secara teori Nabi telah jelaskan dengan banyak hadis berkaitan dengan larangan masalah kuburan. Termasuk bagaimana Nabi melaknat orang-orang Yahudi. La'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini Nabi ucapkan bahkan beberapa hari sebelum beliau wafat, yang menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap masalah akidah yakni kaum muslimin. Alhamdulillah, umat ini hampir semua larangan Nabi yang berkaitan masalah kuburan dilanggar semua. Satu, menyemen kuburan. Kedua, ngasih tulisan-tulisan, ngasih ornamen, membuat bangunan rumah, ngasih lampu, apalagi dikasih satpam lagi, juru kunci. Semuanya ini pelanggaran dari apa yang diajarkan Nabi. Termasuk tidak boleh kita menjadikan kuburan sebagai tempat id. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni la taj'al qabri idan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat id. Id itu artinya yang dikunjungi secara berulang. Sekarang kuburan jadikan aset politik. Ya ini bagaimana orang reuni di kuburan, haul di kuburan, menghidupkan kuburan, menyatukan ini kepentingan politik di kuburan, menjadikan kuburan sebagai ini titik tolak untuk kemudian menjadi roh perjuangan apa yang akan diangkat. Akhirnya kuburan telah menjadi ini sesembahan tersendiri. Yang ini yang Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. La taj'alu buyutakum maqabir. Rumah kamu jangan kamu buat kayak kuburan. Ini rumah yang kosong dari zikir, qiraatul Quran, salat sunat, itu kayak kuburan. Sekarang rumah dibuat kayak kuburan, kuburan dibuat kayak masjid. Di kuburan baca Quran, zikir, wirid, salat jamaah atau segala macam dilakukan di kuburan. Kemudian rumahnya terkadang kosong dari wirid, zikir, salat segala macam. Umat ini berkaitan dengan kuburan, semua larangan Nabi itu hampir dilanggar semuanya. Ziarah kubur ya harusnya itu fungsinya hanya sekedar, fungsinya itu adalah fokus mengingat mati, mengingat kampung akhirat, itu manfaat untuk yang berziarah. Dan mendoakan yang kita ziarahi, itu manfaat untuk yang kita ziarahi. Bukan datang malah untuk minta kepada yang dikubur. Mau jualan, datang ke kubur. Mau cari jodoh, datang ke kubur. Mau meningkatkan omset, datang ke kubur. Bahkan terkadang Allah kasih istidrat juga, habis dari kubur jualannya laris. Semenjak saya ke kuburnya fulan, omset naik 20%. Nanti saya akan datang lagi bulan depan. Akhirnya justru dia tertipu dengan ini urusan kuburan. Istidrat namanya. Kawan, ini demikian berkata masalah ini kuburan. Bainama Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fi masjid. Nabi itu enggak dikuburkan di masjidnya. Wa dufina fi baiti Aisyah, tapi Nabi dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad naha 'ani salati ila al-qubur, dan Nabi pun telah melarang salat menghadap kubur. Wa min du'ai Rasuli sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana? Satu, ini la a'lamuhu la u'allimuhu ghairi. Ilmu yang aku tidak mengajarkan kepada selainku. Orang Allah kasih ilmu lalu tidak mengajarkan pada orang, ini termasuk orang yang ilmunya enggak manfaat. Ilmunya dipendam sendiri, disimpan sendiri. Wala a'malu bi, atau ilmu yang tidak diamalkan juga ilmu yang tidak manfaat. Wala yadullu min wala yubattilu min akhlaqi, dan tidak merubah akhlaknya, dan tidak merubah akhlakku. Ilmu yang tidak merubah akhlak juga termasuk ilmu yang tidak manfaat. Sehingga ilmu ketika Allah telah berikan pada kita, Ini tuntutannya itu bisa merubah akhlak kita, merubah amal kita, kemudian kita ajarkan kepada orang lain sehingga betul-betul ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi. Terus yang kelima, yang terakhir. Kelima, mereka ada orang-orang yang mendapat usaha guru, syait mereka dan menaatinya meskipun dalam maksiat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang melanggar sabda Rasulullah SAW, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat terhadap perintah yang dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam kebajikan. Pada hari kiamat kelak, mereka akan menyesal atas ketaatan mereka itu. Di hari yang tiada berguna lagi penyesalan, Allah menggambarkan siksanya terhadap orang-orang kafir dan mereka yang berjalan di atas jalan kekufuran. Dalam firman-Nya, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dahulu taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini berkata, kami mengikuti para pemimpin dan pembesar dari para syekh dan guru kami dengan melanggar ketaatan kepada para rasul, dan kami mempercayai bahwa mereka memiliki suatu kebenaran dan berada di atas sesuatu, tetapi kenyataannya mereka bukanlah apa-apa. Ya, sekarang kita lihat catatan beliau yang terakhir, yang kelima. Setelah beliau bicara tentang ulama, bagaimana macam-macam ulama, yang kelima ini adalah catatan orang awam, orang-orang awam, yaitu annasu alladzina akhadhu bikalami masayikhihim wa ata'uhum fi maksiatillah. Orang-orang yang mereka mengambil perkataan para masayikh mereka, nemen dalam masalah bebeknya, taklidnya itu nemen, seperti istilah pecah gesang dari panjenengan. Pecah gesang dari panjenengan ini gak akan terwujud, apalagi bilang lagi surga neraka dari panjenengan. Kayak neraka itu ngemut apa. Ini urusan yang seperti ini menjadi bagian ini sikap hidupnya orang-orang yang mukallid, yang taklid. Kita ini hendaknya punya prinsip bahwa jalan kebenaran itu hanya yang diajarkan Nabi. Gak ada manusia yang menuntun ke surga kecuali Nabi. Dan tidak boleh ada orang menyelisih Nabi. Ini prinsip seorang Muslim. Manusia ada yang menjadikan perkataan para masyarakat mereka, dia pegangi kuat-kuat, mentaati mereka dalam hal bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Hal ini khalafu qawla rasulihim sallallahu alaihi wasallam, sikap mereka itu menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah al-Khaliq. Makhluk itu hanya boleh ditaati dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah al-Khaliq. Kalau itu maksiat kepada Allah, enggak boleh taat kepada makhluk. Termasuk penguasa, orang tua, guru, kepala sekolah, kepala kantor, bos, pimpinan, segala macam. Semua perintahnya apabila bertentangan dengan yaitu agama Allah, tidak boleh kita taat. Kemudian ikhwan, kalau tidak boleh kita taat, bukan berarti kemudian memberontak. Lain masalah sendiri-sendiri. Antara tidak taat kepada penguasa yang memerintahkan kepada perkara maksiat dengan memberontak penguasa, beda masalahnya sendiri-sendiri. Para ulama dengan ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak. Gak boleh kita ini memberontak kepada penguasa karena melihat madarat. Melihat madarat. Tapi ahlul bidah melihat fatwa ulama seperti ini, memang ulama tua, pengecut, tidak heroik, sehingga dia anggap ibaratnya lanangnya kurang. Kurang lanang. Ikhwan fillah, lihat para ulama kita ingatkan, sebelum suriah dulu itu seperti ini. Ketika melihat orang-orang yang nekat mereka akan mengadakan gerakan gitu, nanti suriah akan hancur total. Lihat sekarang ini. Ulama kalau bicara itu dengan ilmu dan dengan firasat dan dengan pengalaman sejarah yang sudah ada. Sejelek-jelek penguasa antum sikapi dengan pemberontakan yang ada, antum bisa ludes dan hancur semuanya. Kemudian darah di mana-mana, kehancuran jutaan manusia menimpa manusia. Ini yang para ulama melihat itu ke situ. Bukan sekedar asal heroik, asal galak. Punya apa antum? Kita jumlahnya banyak. Jumlah banyak itu kalau untuk ikhwan enggak ada gunanya. Jumlah banyak kalau hanya untuk kualitasnya enggak ada gunanya. Akan hilang gitu aja. Ditebas habis selesai. Pelajaran sudah terlalu banyak dalam sepanjang perjalanan sejarah. Sehingga Syaikhul Islam yang hidup di abad-abad ratusan tahun yang lalu, apa kata beliau? Setiap pemberontakan pada penguasa, ma'akomudinan wala dunia. Mereka akhirnya tidak bisa menegakkan agama maupun dunia. Yang ada mereka hancur-hancuran dunia dan agama mereka. Yang itu bisa lihat sendiri kenyataan yang ada. Kemudian ikhwan, orang-orang yang mereka taklid dengan masyaikh mereka dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah, apalagi ada akidah wali, di mana melihat wali itu enggak boleh dengan kacamata ini orang awam, maka kacamata syariat. Tidak boleh menilai wali kecuali sudah tingkatannya kayak wali, sehingga semua perbuatan wali itu dimaklumi. Mau dia kelihatan mendem, mau dia kelihatan gak sholat, mau dia kemudian kelihatan bermaksiat, itu semuanya itu wilayah khusus wali, gak boleh kita menilai, gak boleh kita komentar. Kita tingkatannya baru syariat katanya, sehingga satu tingkatan terendah. Padahal kalau mau bandingkan nabi dengan wali, tinggi mana tingkatannya? Tinggi nabi. Dan nabi itu semakin tinggi tingkatannya, semakin terikat ketat dengan syariat. Kalau orang awam terikat dengan syariat itu hanya mungkin 10% karena keawamannya. Semakin tinggi kualitas iman dan kualitas takwanya, semakin 90%, semakin 100%, semakin total terikatnya dengan syariat. Ini enggak. Semakin tinggi tingkat kewaliannya, semakin tidak terikat dengan syariat. Sehingga semakin tinggi tingkat kewaliannya, semakin lepas daripada syariat. Apalagi kalau sudah pada tingkat keyakinan menyatunya hamba dengan Allah Ta'ala. Saya Allah, Allah ya saya. Mana yang terpenuhi dengan syariat. Sehingga pandangan rusak seperti ini mewarnai yaitu pemikiran-pemikiran kaum muslimin termasuk mahasiswa. Maka ketika mereka mengucapkan anjinghu akbar pun tidak ada masalah, karena tidaklah anjing-anjing dan babi-babi kecuali Allah itu juga. Kalau mereka pun juga membuat istilah wilayah area bebas Tuhan, gak ada masalah, karena pikiran mereka memang sudah dirusak dengan pemikiran filsafat yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Sehingga ini pendidikan rusak-rusakan sesungguhnya itu. Kemudian beliau ingatkan dengan ayat Allah Ta'ala. Orang-orang awam yang hanya mereka menyerahkan taklid buta kepada pemimpin mereka tanpa mau pertimbangan dengan standar syariat boleh enggak bolehnya, jangan nyesel nanti kalau dia mengalami nasib yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari ketika nanti wajah mereka dibolak-balikkan oleh Allah di neraka. Yaqulun, lalu penyesalan mereka, mereka ungkapkan dengan perkataan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Aduhai celakanya kami, sania kami dulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabilak. Ya Rabb, kami dulu mentaati para tuan-tuan kami, para pembesar-pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan kami. Rabbana atim dhifaini minal adhabi, ya Allah lipatkan dua kali lipat azab yang menimpa mereka, wal anhum laknan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Qala Ibnu Katsir fi tafsiril ayah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir ayat ini, ittaba'nal umara wal kubara, kami di dunia telah mengikuti umara, penguasa-penguasa kami, wal kubara, dan tokoh-tokoh kami, sehingga total mutlak mengikuti, yaitu tanpa pertimbangan syariat Allah Ta'ala. Minal masyikah, di kalangan para masyayih, para pembesar kalangan para masyayih. Wa khalafna rusula, dan kami menyelisih para rasul. Wa taqadna anna indam syai'an, kami sangka para syekh-syekh itu akan, yaitu bisa, kami sangka, kami yakini syekh-syekh itu memiliki sesuatu. Sekarang ikhwan, orang yang mereka menganggap dirinya wali, bahkan seruganya, saya nanti tidak akan mau masuk surga sebelum semua yang ikuti saya masuk surga semuanya. Sombongnya. Apa dia sudah dapat jaminan lisensi dari Allah menjadi ahlul jannah, sehingga mendidik pula akhirnya kepada pengikutnya itu, dididik menanti kalau kamu ditanya malaikat, bilang aja cukup, bilang kulo pendere'e kiai fulan. Walah, ini sudah rusak-rusakan semuanya itu. Berangkat dari cara berpikir yang rusak, etikot yang rusak, Nabi saja tidak bisa menjamin dan bilang tidak bisa memberikan manfaat kalau sudah berkaitan dengan azab Allah, walaupun pamannya, walaupun anak sendiri, walaupun bibinya, enggak bisa. Itu Nabi. Apalagi yang hanya sekedar anak turun-turun-turunnya. Yang kopinya, yang keluarga Nabi itu ya ada yang kayak Abu Jahal, ada yang kayak Abu Lahab, ada yang kayak Abu Lahab, paman beliau sendiri, ada yang rusak-rusak yang lainnya lagi, ada yang baik-baik. Tidak setiap keturunan Nabi itu pasti dia adalah orang yang dipastikan alul jannah. Alhamdulillah, ini yang perlu kita perhatikan, mudah-mudahan manfaat, sehingga kita digambarkan oleh beliau bagaimana sikapnya para ulama dan bagaimana sikapnya orang awam mestinya berkaitan dengan masalah tauhid dan mengikuti agama ini. Kita cukup sekian dan manfaat, dan kita gunakan untuk jawab pertanyaan. Kita bacakan mas. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana bila di masjid di dusun saya terdapat kuburan di belakangnya, yang berarti kuburan tersebut terletak di area kiblat, di arah kiblat masjid yang bersangkutan. Apakah baiknya tetap sholat di masjid tersebut jika masjid tersebut satu-satunya yang ada di dusun saya? Ya, diusahakan masjid dengan kuburan itu pisah total, baik sekedar dengan tembok atau dengan jan atau dengan gang jalan kecil, paling enggak pisah total dengan tembok sehingga terpisah total antara masjid dengan kuburan. Kalau sudah terpisah total, maka tidak mengapa walaupun di depan masjid adalah kuburan. Yang menjadi masalah seandainya satu lokasi. Satu lokasi itu bisa di depan, bisa di samping, bisa di samping kanan, kiri, atau bisa di ini belakangnya. Ini yang di yang menjadi masalah. Sehingga dikatakan makobir. Makobir tempat pengkuburan, sehingga masjid dan kuburan menjadi satu wilayah. Sehingga diusahakan apabila bersatu antara masjid dengan kuburan, bisa dipisah total dengan tembok atau dengan jalan, sehingga terpisah total antara masjid dengan kuburan. Demikian diantaranya para ulama mengatakan pada kita. Dan kalau ada kuburan di dalam masjid, maka dibongkar. Apakah dibongkar kuburannya atau masjidnya tergantung mana yang dulu, dan intinya dipisahkan antara masjid dengan kuburan tersebut. Ya, apabila kemudian masjid itu adalah kuburannya menyatu dengan masjid, ya dusakan bisa cari tempat masjid yang lainnya yang tidak ada kuburannya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya mengkhususkan sebuah tanggal untuk ziarah kubur dan mendoakan simbah tanpa meyakini adanya keutamaan? Ya, kalau bisa jangan ditentukan tanggalnya, sak sempatnya dan sak butuhnya. Karena ziarah itu kebutuhan, pas hatinya keras, pengen melunakkan hati, pengen ingat kematian, ziarah kubur. Jangan ditentukan tanggal songo, tanggal pitu, tanggal songo suro, tanggal pitu mamanya recep. Pokoknya selain tanggal itu enggak, walaupun enggak meyakini utamanya, menentukan tanggal itu sendiri menjadi masalah. Sehingga di ini sebutuhnya, kapan butuh ziarah, kapan butuh dia ziarah mendoakan atau untuk mengingat kematian. Dan mendoakan tidak mesti harus datang ke kuburannya, kalau sekedar mendoakan, tapi menziarahi kubur selain dalam rangka mendoakan kepada ahlul kubur, juga dalam rangka untuk kita sendiri, yaitu mengambil manfaat dengan mengingat kematian dan mengingat ini akhirat, bahwa dulu pernah hidup raja-raja besar, sekarang di mana? Di dalam kubur. Dulu pernah hidup konglomerat besar, sekarang di mana? Di dalam kubur. Sehingga udah riwayatnya sekarang tinggal di kubur semuanya. Para salafus saleh belajar adab 30 tahun dan baru belajar ilmu syar'i 20 tahun. Lalu Umar bin Khattab berkata, pelajarilah bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian. Lalu akidah dan tauhid yang benar, yang benarlah yang menjadi kunci surga. Lalu bagaimana solusinya bagi kami menuntut ilmu yang masih awam? Ya, paling pokok pertama belajar tauhid. Itu adalah tuntutan yang paling pokok untuk mengenal bagaimana bisa beradab dengan Allah Ta'ala. Belajar adab artinya belajar juga melihat bagaimana ulama punya adab, bagaimana adab di majelis ilmu, bagaimana adab dengan orang tua, bagaimana adab dengan masyarakat, bagaimana adab dengan guru, bagaimana adab dengan saudara, kawan. Itu semuanya adab. Belajar adab artinya memperhatikan bagaimana adab-adab para ulama. Jangan sampai kita menjadi orang tidak memiliki adab. Artinya terus bersama dengan belajar itu juga terus melihat adab-adab yang dicontohkan para ulama, sehingga mengetahui bagaimana adab-adab yang benar sebagai seorang muslim berkaitan dengan semua yang punya kaitan kita. Adab dengan ulama, adab dengan orang tua, adab dengan penguasa, adab dengan masyarakat, adab dengan kawan, dan seterusnya. Bukan berarti itu mengkhususkan adab kemudian tidak belajar ilmu yang lainnya. Tetap itu mesti berjalan bersama-sama. Demikian juga berkaitan dengan bahasa Arab, artinya penting untuk diketahui yang sebagai kunci kita untuk memahami agama Allah, dan ada ikatan yang kuat dengan agama kita karena Quran kita bahasa Arab, hadis kita bahasa Arab, para ulama kita bicara dengan bahasa Arab, sehingga kecintaan dengan bahasa Arab merupakan bagian kecintaan kepada agama, karena itu kuncinya, karena itulah kuncinya. Jangan kemudian dikomentari dengan ngarap Arabi, bukan ngarap Arabi. Islam itu tidak bisa kita pelajari dengan baik kecuali kita faham bahasa Arab. Kita faham bahasa Arab. Orang untuk mendapatkan keuntungan dunia aja kursus bahasa Inggris, kursus bahasa macam-macam sampai dia bisa ahli, dan gak ada yang mencela. Begitu bahasa Arab dicela, padahal urusannya adalah urusan kampung akhirat dan agama dia. Adapun bahasa Inggris urusannya itu rata-rata hanya perut, hanya untuk mencari kepentingan perut. Itu pun dianjurkan sangat kuat. Kalau kita belajar bahasa Inggris juga karena kebutuhan dakwah, untuk bisa komunikasi lancar dengan orang yang bahasanya nangkapnya dengan bahasa Inggris. Tuntutan, kalau soal itu sudah tuntutan. Tapi bahasa Arab pokok karena Qur'annya bahasa Arab. Enggak sampai kiamat enggak pernah Qur'an berubah menjadi basa Jawa, enggak pernah. Sampai kiamat enggak pernah perkataan para ulama berubah dengan perkataan Jawa, enggak pernah. Maka kita mesti belajar bahasa Arab. Itu udah paten. Karena terhalang dari bahasa Arab, artinya terhalang dari pintu besar, yaitu gudang ilmu Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya kawan. Apa benar sholat di Masjid Nabawi lebih utama dari masjid yang lainnya? Betul. Nabi katakan sholat di Masjid Nabawi keutamanya 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Di Masjid Haram Mekah 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lainnya, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya benar. Makanya kalau pas ke sana tujuannya itu bukan ziarah kubur, tapi tujuannya diantaranya sholat di Masjid Nabawi. Kemudian adabnya ketika kita sampai di Masjid Nabawi itu adabnya adalah ziarah kubur Nabi. Dan ziarah itu pun tidak setiap masuk masjid ziarah kubur, enggak. Sehingga yang diutamakan justru adalah sholatnya di Masjid Nabawi. Demikian pula berkaitan dengan sholat, bukan cari posisinya di belakang makam, tapi cari posisinya kalau bisa di shaf yang pertama. Ini berkaitan keutamaan sholat. Bukan depis di belakang makam, berjuang 45 hanya untuk dilesep di belakang makam. Ini akidah kuburiun. Demikian ya kawan, terima kasih. Kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.